الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا تقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. كنا في الدرس الماضي نتكلم عن تربية الأبناء، وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أعطانا أمثلة في القرآن الكريم عن أنبياء الله عز وجل وكيف ربوا أبناءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pendidikan anak, dan telah kita sebutkan bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai macam permisalan, yaitu para nabi, nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mereka dahulu mendidik anak-anak mereka. Sayyiduna Ibrahim alaihi salam qal rabbi habli minas salihin. Misalnya Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau berdoa, rabbi habli minas salihin. Wahai Rabb, ya Allah, berikanlah saya keturunan anak-anak yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala istajaba lahu wa ja'ala dzurriyyatahu anbiya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan menjadikan anak-anak dan keturunan beliau sebagai para nabi. Ma'a annahu taqaddama fil 'umr wa lam ya'tihi al-walad. Padahal saat berdoa itu beliau sudah berusia lanjut dan belum punya anak. Sara kabiran fis sin. Umurnya sudah tua. Wa ma 'indahu aulad. Dan tidak punya anak saat itu. Yuqal annahu hawali 180 sana wallahu a'lam. Ada yang bahkan meriwayatkan umurnya saat itu adalah 180 tahun. Walakin Allah Subhanahu wa Ta'ala 'indama istajaba du'a'ahu a'tahu al-walad. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hendak memberikan atau mengabulkan doanya, maka Allah memberikan kepadanya anak. Zaujatuhu Sarah lam ta'ti bil walad fa hiya 'aqir. Istri beliau yang bernama Sarah tidak punya anak karena memang ditakdirkan mandul. Fa ahdathu Hajar. Maka kemudian datanglah istri beliau yang lain, yaitu Hajar. فتزوج بهاجر واتى بسيدنا اسماعيل عليه السلام. Maka Nabi Ibrahim pun menikah dengan Sayyidah Hajar, dan Allah memberikan daripada Hajar ini seorang putra, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. ولكن الله امره ان يذهب الى ارض ليس فيها زرع ولا ماء. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Ibrahim untuk pergi ke sebuah tempat yang tandus, yang tidak ada di situ tanaman atau apalagi air di situ, tidak ada. Fa akhadha Hajar wa ibnaha Sayyidina Ismail wa wada'ahuma fi Makkah. Maka Nabi Ibrahim pun mengambil istrinya yaitu Hajar dan anaknya Ismail di sebuah lembah di Makkah. Walakin ba'da dhalik atat qabila ismuha Jurhum min al-Yaman. Wa ta'rifuna qissat hadithat bi'r Zamzam wa kayfa kharaja al-ma'. فأتت هذه القبيلة تريد أن تشرب من هذا الماء وجلست في هذه المنطقة. Lalu kemudian datanglah sebuah kabilah berasal dari Yaman, yaitu kabilah Jurhum, yang mereka saat itu sedang membutuhkan air. Dan kita semua sudah tahu bagaimana kisah, bagaimana Hajar itu mencari air yang lari ke sana kemari. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan air melalui Nabi Ismail, yang kemudian keluar air Zamzam yang kisahnya sudah kita ketahui bersama. Fata'allama sayyiduna Ismail mundu sigharihi al-lughah al-arabiyyah. Nabi Ismail sejak kecil sudah belajar bahasa Arab. Wa ummuhu salihah wa taqiyyah. Dan ibunya adalah seorang wanita yang solehah dan bertakwa. Fata'allama as-salaha min ummihi. Maka Ismail belajar kesolehan itu dari ibunya. Wa ta'allama salaha abihi min ummihi. Dan juga belajar dari kesolehan ayahnya dan ibunya. Walakin indama ata al-amru min Allah Subhanahu wa Ta'ala anna sayyidina Ibrahim alaihi salam ra'a fil manami annahu yadhbahu ibnahu Ismail wa ru'ya al-anbiya haqq. Akan tetapi setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam melihat di dalam mimpinya bahwa beliau menyembelih putranya, dan mimpi para nabi adalah kebenaran, artinya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma asbaha sayyiduna Isma'il umruhu fi umr al-fata awwal umrihi, yani 13 sana 14 sana. Maka ketika itu Nabi Ismail usianya sedang berada dalam usia remaja, sekitar 13 tahun, 14-15 seperti itu. Allah Subhanahu wa taala yaqul falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madha tara. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam firman-Nya, ketika Ismail itu mencapai usia sa'i, as-sa'ya yakni ar-rusy. Ketika mencapai usia remaja, sudah mulai bisa memahami mana yang baik, mana yang buruk, dan bisa diajak berdialog, itu namanya sa'ya. Qala, nah kira-kira sudah hampir balik. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka lihatlah apa pendapatmu. Halil ibnu sayahru? Apakah Nabi Ismail akan kabur mendengar itu? Apa yang akan dia lakukan? Min tarbiyati ummihi wa salahi abi, wa hadha rabbi habli min as-salihin, faja'ala ibnahu salihan, faqala lahu ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu min as-sabirin. Maka lihatlah bagaimana hasil pendidikan daripada seorang ibu yang solehah dan juga seorang ayah yang soleh. Maka ketika Nabi Ismail mendapatkan berita semacam itu, beliau menjawab, qala ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada engkau, satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Wa indama kabura sayyiduna Ismail alaihi salam wa tazawwaj kana aidan minas salihin wa kana ya'muru ahlihi bis salati والزكاه وكان عند ربه مرضيا. Dan ketika Nabi Ismail beranjak menjadi dewasa dan kemudian menikah, maka beliau pun juga menjadi seorang laki yang soleh, dan Allah Subhanahu wa taala menyifatinya bahwa dahulu dia gemar salat dan juga menyuruh keluarganya untuk salat dan kemudian bersabar, dan beliau adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzan salahuka sayantaqil ila salahi abna'ik. Jadi kesolehanmu akan berpindah kepada anakmu. لأن الولد سينظر إليه. Karena amal وليس إلى القول. Karena anak-anakmu akan melihatmu, yaitu melihat perbuatanmu, bukan dari ucapanmu. وبنفس الوقت أيضا عندما يكون قلبك مع الله أولادك سيكون صالحين. Begitu juga apabila kamu selalu berada atau berada dalam zikir kepada Allah, apabila hatimu selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka demikian juga Allah akan menjadikannya di dalam hati anak-anakmu. Nabiullah Yaqub ta'ahada abna'ahu fi kulli hayatih. Nabi Yaqub mengambil janji daripada anak-anaknya di kehidupan mereka. Fa idza 'ishta 'ala shay' satamutu 'alayhi. Beliau berpesan, kalau kamu hidup di atas suatu kebiasaan, maka kamu akan meninggal di atas kebiasaan itu. Falamma hadaratil wafatu sayyidana Ya'qub alaihi salam ijtama'a auladuhu hawla. Maka ketika Nabi Ya'qub menjelang ajalnya, beliau mengumpulkan putra-putranya. Fa arada an yudhakkirahum marratan ukhra wa marratin katsira fa arada an yakhtima hayatahu bi nasihati auladihi. Maka beliau Nabi Ya'qub mengumpulkan anak-anaknya dan ingin mengingatkan mereka untuk kesekian kalinya atau mungkin yang terakhir kalinya tentang apa yang akan mereka lakukan setelah Nabi Ya'qub nanti meninggal dunia. Li'annahu 'asha 'ala an-nasiha wa 'asha 'ala ad-da'wa wa 'asha 'ala at-tarbiyah fa sayamutu 'alayha. Karena Nabi Ya'qub hidup untuk mentarbiyah, untuk pendidikan, hidup untuk berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, maka beliau pun juga akan meninggal di atasnya. يقول الله سبحانه وتعالى عنه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian menyaksikan ketika Yakub itu menjelang ajalnya, yaitu kematiannya, beliau berkata kepada anak-anaknya, beliau bertanya, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati nanti? Maka anak-anaknya pun menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan juga Tuhan ayah-ayahmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang satu, dan kami akan berserah diri kepadanya. Nabi Muhammad SAW ata bidin Islam. Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa ajaran Islam. Qabla an-nabi sallallahu alaihi wasallam hal kana muslimun? Apakah sebelum nabi dahulu mereka orang-orang itu berislam atau beragama Islam? Hal kana yujad Islam? Apakah sebelum Nabi Muhammad sudah ada Islam? Mawjud Islam kana? Na'am, ma huwa dalil? Apa dalilnya kalau dulu sudah ada Islam? Wa nahnu lahu muslimun. Dalilnya ayat ini, yaitu kami akan menyerahkan diri, yaitu berislam. فكل الأنبياء كانوا مسلمين. Jadi seluruh nabi dulu adalah orang-orang muslim. فالإسلام هو الاستجابة لله عز وجل. Jadi Islam itu artinya adalah menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. ولكن آخر الديانات أو آخر الشرائع سميت بالإسلام نسبة لأصل الدين الحقيقي. Akan tetapi syariat yang terakhir ini disebut Islam sebagai nisbatan ila nisbatan ila asl ad-din. Ya, ajaran yang terakhir ini, syariat yang terakhir ini disebut Islam karena memang inilah asal daripada agama itu, sehingga disebut Islam. Idzalika idza ishta ala shay Allah sayakhtimu laka fi. Jadi apabila kamu terbiasa melakukan sesuatu, maka kamu akan diwafatkan oleh Allah di atas kebiasaanmu. Ba'd an-nas 'indahum umniyat. Sebagian orang ada yang punya angan-angan. Ya'ishu min ajli ad-dunya. Ada yang hidup untuk mengejar dunia. ثم في دعائه يقول اللهم اختم لنا بخاتمه الحسنى. Kemudian dia dalam berdoa dia memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah saya penutupan hidup yang baik. مثل الذي عاش فقيرا يقول اللهم امتني غنيا. Seperti orang yang miskin kemudian dia berdoa, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan kaya. فهذا يحتاج الى عمل. Jadi ini perlu usaha kalau begitu. صحيح. او غير متزوج يقول اللهم ارزقني ولدا. Atau orang yang belum menikah kemudian berdoa, ya Allah berikan aku anak. Idza turidu ayya shay'in la budda an ta'mala lahu. Jadi kalau kamu ingin sesuatu, kamu harus bekerja untuk itu. Fa idza aradta an yakhtima Allahu laka bil husna, i'mal al husna min al an. Maka jika kamu ingin diwafatkan oleh Allah di atas kebaikan, yaitu husnul khatimah, maka persiapkan itu sejak sekarang dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Mundu an yastayqiz fis sabah ila an yanam wa huwa fid dunya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali dia di atas dunia. Fi wahid kan ba'i' yabi' batata. Ada seorang penjual batata kentang. Fa kulli yawm fi as-sabah yadhhab batata. Ya, setiap hari dia menjual kentangnya, kentang ya di sini bahasanya. Ya. Walakin 'indama hadarahu al-maut يقول له قل اشهد ان لا اله الا الله يقول بطاطا. Ya, ketika dia sakaratul maut, ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, dia justru mengatakan batata, kentang. فاذا عشت على شيء سيختم الله لك به. Jadi kalau kamu terbiasa melakukan sesuatu, kamu akan diwafatkan di atas kebiasaanmu. الشيخ كان عنده ببغاء وهذا الببغاء يتكلم ويقول دائما لا اله الا الله لا اله الا الله. Ada seorang syekh yang punya burung beo yang suka menirukan suara manusia. Maka setiap hari burung beo itu menirukan suara manusia, yaitu la ilaha illallah la ilaha illallah. Wa kana al-muriduna yata'ajjabuna minhu. Dan saat itu murid-murid syekh itu merasa sangat takjub dengan suara beo yang luar biasa itu. Fa yawm min al-ayyam atat qitta wa hajamat 'ala hadha al-babbagha. وبدأ يصرخ يصرخ يصرخ حتى أكلته ومات. Ya, suatu hari datang seekor kucing dan kemudian menerkam burung beo tersebut, dan ternyata yang dia teriakkan bukan la ilaha illallah. يقول suaranya. فالشيخ صار يبكي. Ya, kemudian melihat itu syekh itu menangis. فالمريدون قالوا يا شيخ نحن سنشتري لك واحد آخر لا تحزن. Ya, murid-muridnya menghiburnya, ya syekh kami akan belikan satu burung lagi yang baru insyaallah. قال انا لا ابكي عليه. Syekh itu mengatakan saya menangis bukan karena itu. ابكي على انه عاش على لا اله الا الله دائما ونسيها عند الموت. Aku menangis karena burung itu setiap sepanjang hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketika mati ternyata dia lupa dengan kalimat itu. فلذلك نبي الله يعقوب عاش على النصيحة وعلى الدعوة إلى الله، وحتى في الرمق الأخير كان دائما داعيا إلى الله عز وجل. Oleh karena itu Sayyidina Ya'qub, beliau hidup penuh dengan dakwah, penuh dengan nasihat. Maka ketika wafat beliau pun ingin diwafatkan di atas keadaan seperti itu. أحد الشيوخ الذي علمني كان يقول دائما اللهم أمتني بالدعوة. Salah seorang guru saya dahulu di Suriah, Syekh Rajab. Syekh Rajab Dib, masya Allah rahimahullah. Beliau selalu menasihati beliau, Syekh Muti. Kana huwa daiman yad'u wa yaqul Allahumma amitni bid'awati. Afwan, dahulu Syekh, salah satu Syekh beliau selalu berdoa Allahumma amitni ala ad-da'wah. Ya Allah, matikanlah aku di atas jalan dakwah. Fa fi maradhihi al-akhir ijtama'a an-nas hawlahu wa kana yad'uhum ila Allah. Maka ketika menjelang ajalnya, beliau mengumpulkan orang-orang terdekatnya dan mendakwai mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhruju minhu al-kalamu thaqilan. Dan ketika itu keluar kata-kata dari mulut beliau yang sangat berat. Walakinahu yad'u ila Allah azza. Akan tapi beliau tetap mendakwai mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma adzana al-'ashr qala qumu ila salati al-'ashr. Ketika sudah azan asar, beliau menyuruh mereka semuanya berdiri untuk menyambut seruan azan asar. فنزلوا إلى المسجد الذي بجانب بيته ولا يستطيع. لما رجعوا من الصلاة وجدوه قد توفي رحمه الله. Maka kemudian orang-orang pun pergi ke masjid untuk menunaikan salat asar, sementara beliau di rumah karena tidak bisa berjalan. Setelah salat asar, mereka kembali ternyata mendapati Syekh sudah wafat rahimahullah. حياتك على ماذا تعيش؟ Hidupmu dibangun di atas apa sebenarnya? Ta'ishu min ajli mal? Kamu hidup untuk apa? Untuk harta? Atau min ajli dunia? Untuk dunia? Atau min ajli nisa wa aulad? Untuk istri, untuk anak-anak? Ila mata? Sampai kapan? Fa idza kana min al-an 'addalta niyyataka wa ghayyarta niyyataka, Allah Subhanahu wa ta'ala sayu'tika madha turid. Apabila sejak sekarang kamu ubah niatmu dan kamu perbaiki sejak sekarang, maka Allah pun akan memberikan apa yang kamu niatkan. Man syabba ala syai'in syaba alaihi. Siapa yang mudanya terbiasa melakukan sesuatu, tuanya juga akan seperti itu. Fa idzan auladuka 'indama yansha'u 'ala tarbiyah salihah minka wa min ummihim fa ha'ula'i sayakunu salihin bi idznihi. Maka anak-anakmu apabila dididik di atas tarbiyah daripada kamu dan juga istrimu, maka insyaallah mereka akan menjadi anak-anak yang soleh. Wa aidan qassa Allah Subhanahu wa ta'ala 'an 'alaina qissata nabiyillah Yusuf wa kaifa kana ma'a abi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menceritakan di dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabi Yusuf, bagaimana beliau dahulu hidup bersama ayahnya. Indama kana Yusuf alaihi salam saghiran. Ketika dahulu Nabi Yusuf masih kecil, lam yablugh al-hulm, belum sampai usia baligh, kana daiman ma'a abi. Dahulu beliau selalu bersama ayahnya. Wa abuhu nabiyyun min al-anbiya. Dan ayahnya adalah seorang nabi juga. Fa kana daiman yanzuru ila walidihi. Maka Nabi Yusuf selalu melihat ayahnya. Wa ya'rifu sirata jaddihi. Dan mengetahui perjalanan hidup kakeknya. Nabiullah Ishaq. Yaitu Nabi Ishaq. وجده الأكبر سيدنا إبراهيم. Dan juga kakeknya yang lebih tinggi lagi yaitu Ibrahim alaihissalam. الله سبحانه وتعالى جعل لسيدنا إبراهيم نبي الله إسحاق ونبي الله إسماعيل. Jadi Nabi Ibrahim diberikan karunia dua anak yang dua-duanya menjadi nabi, yaitu Ismail dan Ishaq. نبي الله إسماعيل كان من هاجر ونبي الله إسحاق ممن من سارة التي لم تنجب لكن بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أكرمها. Nabi Ismail berasal dari Siti Hajar, sedangkan Nabi Ishaq berasal daripada Siti Sarah yang sebelumnya tidak bisa melahirkan. Pada akhirnya Allah memberikan putra. فسيدنا إسحاق عليه السلام ولد أيضا أو ولد زوجته أتاه ابن وسماه يعقوب عليه السلام. Sedangkan Nabi Ishaq dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka anaknya itulah Nabi Ya'qub alaihi salam. Wa aidan idzan nabiyyun nabiyyun nabiy, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ishaq wa Sayyidina Ya'qub alaihi salam kulluhum anbiya. Jadi semuanya nabi, dari mulai Nabi Ibrahim punya anak seorang nabi yaitu Nabi Ishaq, Nabi Ishaq punya anak lagi pun dijadikan nabi oleh Allah yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam. Wa Sayyidina Ya'qub kana 'indahu 11 waladan. Dan dahulu Nabi Ya'qub punya 11 anak. Fawahid minhum sayakunu nabiyya. Salah satu di antara mereka akan menjadi nabi. Man huwa hadzal nabi? Siapa nabi ini? Kana man huwa Nabiullah Yusuf alaihi salam. Yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Walakin min sigharihi Allahu arahu ru'ya. Akan tetapi sejak kecil Allah sudah memperlihatkan kepada Nabi Yusuf itu mimpi. Idh qala Yusuf li abihi. Ketika ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. من هؤلاء الإحدى عشر؟ إخوته. والشمس والقمر أبوه وخالته ليست أمه خالته مثل أمه. Sejak kecil Nabi Yusuf sudah diperlihatkan mimpi. Saat itu Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya bersujud kepada beliau, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Yang dimaksud bintang 11 bintang di sini adalah 11 saudara-saudaranya. Sedangkan matahari dan bulan yang dimaksud di sini adalah ayahnya dan juga bibinya. Limadha li'anna Sayyidina Yusuf alaihi salam matat ummuhu wa huwa saghir. Karena Nabi Yusuf itu sudah wafat ibunya ketika beliau masih kecil. Idzan adhunnu rubbama qabla an yulad matat ummuhu. Atau mungkin kana saghiran ma azkur. Ya, jadi ketika masih kecil itu ibunya wafat. Lidzalika Sayyidina Ya'qub kana 'indahu kadza zawja. Jadi Nabi Ya'qub dulu punya sekian beberapa istri. Fa hadha al-walad as-saghir Sayyidina Yusuf 'asha yatiman min al-umm. Lidzalika kana Sayyidina Ya'qub ya'tani bihi. Jadi Nabi Yusuf kecil sudah tidak punya ibu, maka Nabi Ya'qub memperhatikannya dengan baik. Fa haula al-ihda 'ashar hum ikhwatuhu min abihi. Kana 'indahu akh ismuhu Binyamin aidan min abihi wa ummihi aidan. Jadi 11 orang saudaranya itu adalah saudara dari ayahnya, artinya bukan dari ibunya, tapi dari ibunya yang lain, tapi satu ayah. Dan ada satu saudaranya yang sangat dia cintai, yaitu bernama Bunyamin. Falahidhu 'inayatallahi 'azza wa jal bi sayyidina Yusuf. Maka lihatlah bagaimana perhatian Allah dan perlindungan Allah kepada Nabi Yusuf ini. Al-abu salihun wa nabi. Ayahnya seorang yang soleh, bahkan nabi. Fakanatil al-inayatu minallahi 'azza wa jal li sayyidina Yusuf ar-ra'a hadhihi ar-ru'ya. Jadi perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf dilakukan dengan cara memberikan mimpi itu kepada beliau. Fa huna qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwati. Maka mendengar cerita Nabi Yusuf itu, kemudian ayahnya itu Nabi Ya'qub mengatakan, wahai anakku, jangan kamu ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Nanti mereka akan merasa iri dan melakukan tindakan yang tidak baik, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Idzan nulahidh anna al-ab kana ya'tani bi ibnihi wa huwa saghir. طبعا يعتني بكل الاولاد ولكن لاحظوا علاقه الاب مع الولد مع انه صغير ولكنه يكلم اباه كانه كبير. Jadi perhatikanlah bagaimana Nabi Ya'qub ini memperhatikan Nabi Yusuf padahal masih kecil. Tentu saja anak-anak yang lain juga diperhatikan, tapi lihatlah bagaimana beliau memperlakukan Nabi Yusuf ini seolah-olah beliau adalah orang yang besar. ولاحظوا ايضا ان الاب كان يحذر ابنه. Dan perhatikanlah bagaimana dahulu Nabi Ya'qub ini memperingatkan anaknya min ajli akhdhi al-hita supaya lebih berhati-hati. Idzan aidan ibnuka la budda an yakuna bainaka wa bainahu 'alaqah. Jadi semestinya kita dengan anak kita harus ada hubungan. Walau kana saghiran walakin ishrah lahu. Meskipun dia masih kecil, jelaskan kepada mereka itu. Wal walad as-saghir yas'al katsiran. Dan memang anak-anak kecil itu suka bertanya yang banyak. Fala taghdab min as'ilati. Jadi jangan marah kalau ditanya dengan berbagai pertanyaan. Mahma kana naw'u hadhihi al-as'ila. Apapun jenis pertanyaan itu. Lidzalika huwa yanzuru ilayka anta al-masdar ar-ra'isi wal-wahid bisnisbah lahu. Jadi anak kecil itu melihat Anda adalah sebagai sumber utama bagi dia. Fa anta tastati' an tu'tihi al-ijabat as-sahihah. Jadi Anda bisa memberikan kepadanya jawaban-jawaban yang benar. Wa hadhihi al-'alaqa bainaka wa bainahu sayakun laha atharun kabir. Dan hubungan yang terjalin antara Anda dengan anak Anda ini akan memberikan pengaruh yang besar kepada anak Anda, kepada anak Anda. Idza wajadaka tataharrab min as'ilatihi sayalja'u ila asdiqah. Jadi kalau Anda tidak mau menjawab kemudian Anda lari daripada pertanyaan-pertanyaannya, maka dia akan bertanya kepada kawan-kawannya. Walakin ma ta'rif madza sayata'allam min asdiqai. Tapi kalau kamu tidak tahu apa yang akan diambil daripada teman-temannya, rubbama yata'allamu bi tariqin khata. Bisa jadi dia akan mengambil jalan yang salah. Fakun aban wa shadiqan. Jadi jadilah kamu sebagai seorang ayah sekaligus sebagai seorang teman. Wa aidan bi hikmatika la budda an tunabbih ibnaka wa auladaka kulluhum madza sayakun fil mustaqbal. Di saat yang sama kamu juga harus memperhatikan dan memperingatkan anak-anakmu apa yang akan terjadi nanti di masa depan. Dzalik la tu'allimhum faqat at-ta'am wasyarab wal kalam faqat. Jangan cuma diajari bagaimana makan, minum, kemudian ta'am wasyarab. Makanan, minum. Minum. Tidur. Ta'allimhum aidan at-ta'amul ma'al akharin. Ajari juga anak-anakmu interaksi bagaimana berhubungan dengan orang dengan hubungan yang baik. عندما يتصرف ابنك او ابنك تصرفا جميلا امام الناس ستكون مسرور. Apabila anakmu punya akhlak yang baik dengan orang, tentu kamu juga akan merasa bahagia. Idzan hadhihi al-alaqa baina sayyidina Yusuf alaihi salam wa baina Yaqub alaihi salam ibn abuh kanat 'alaqa mabniyah 'ala al-'ilm. Jadi hubungan yang terjalin antara Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub ini adalah hubungan yang dibangun di atas ilmu. Wa mabniyah 'ala an-nasihah. Dibangun di atas nasihat. Walakin bi nafs al-waqt aidan mabniyah 'ala syai' min al-tafkir as-sahih. Di saat yang sama juga hubungan ini dibangun di atas pemikiran yang benar. Laisa faqat at-tafkir ad-dunyawi wa innama at-tafkir bainahu wa bain Allah. Bukan hanya sekedar memikirkan dunia, tapi memikirkan hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu wa kadzalika yajtabika rabbuka. Allah yu'allimuka min ta'wilil ahadith wa yutimma ni'matahu 'alaik wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhanmu memilihmu dan mengajarimu daripada takwil ahadis, yaitu takwil mimpi, menakwilkan mimpi, dan juga menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan juga kepada keluarga Ya'qub sebagaimana Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang tuamu, yaitu sebelum mereka, yaitu Ibrahim dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui dan maha bijaksana. Idzan lahidh annahu laysa faqat yu'allimuhu min ajli ad-dunya wa innama yu'allimuhu aidan ليس الأخلاق فقط وإنما يعلمه العبادة والحالة الروحية بينه وبين الله. Jadi perhatikanlah, mereka tidak bukan hanya mengajari anak-anak mereka itu duniawi saja, tapi juga mengajari mereka akhlak, dan juga yang paling tinggi mengajari mereka ibadah dan ruhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. وأيضاً علم ابنه بسيرة الصالحين. Dan juga beliau mengajari anaknya sejarah tentang orang-orang soleh. فإذا أردت أن تكسب ابنك اذكر له قصص الصالحين. Jadi kalau kamu ingin mengambil keuntungan daripada anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka kisah orang-orang soleh. وتعامل معه ليس فقط بالأمر والنهي افعل ولا تفعل لا ليس هذا وإنما بالفهم. Dan jangan sampai kita berhubungan dengan anak kita ini hanya dengan perintah dan larangan saja, kamu lakukan ini atau jangan lakukan, tapi hendaknya disertai dengan pemahaman, berikanlah pemahaman kepada mereka. Qala rajul yajlis fi at-ta'ira kabir fi as-sinn fa jalasa bi janibihi rajul akhar wa bada'a yatahaddathan fa hadha al-kabir fi as-sinn yas'al 'an hadha ash-shab yani yaqul lahu madha yani fi al-hayat fa qala lahu ana uhibbu umur at-tufula wa uhibbu at-tarbiya wa kadha. Ada seorang laki-laki yang sudah berusia tua sedang duduk di pesawat, kemudian di sampingnya juga ada seorang laki-laki, maka terjadilah perbincangan antara keduanya. Maka laki-laki yang sudah berusia tua tadi bertanya, apa yang kamu sukai? Maka si laki-laki yang di sampingnya menjawab, saya suka perkara-perkara anak kecil, pendidikan anak-anak dan sebagainya. فهذا الرجل الكبير في السن أراد أن يعطي خبرته لهذا الشاب. Laki-laki yang tua tadi ingin memberikan pengalamannya kepada pemuda tadi. Qala lahu isma' qissati ana wa auladi. Maka orang yang tua tadi mulai menceritakan, dengarkanlah ceritaku antara aku dengan anak-anakku. Ini kisah nyata. Hadzal kabir fi sin kana 'indahu waladan saghiran wa kana huwa saghiran kabir. Kana 'indahu waladan saghiran lakin la yajtahidan fi dirasatihima abadan. Jadi orang tua tadi mulai bercerita bahwa dahulu dia punya dua anak kecil yang anaknya itu tidak mau bersungguh-sungguh dalam belajar sama sekali. فالمشكلة إذا أخذت أولادك ووضعتهم على الكتاب يعني بالأمر والزجر هكذا لن يتعلم. Dan ini permasalahan besar apabila kita memaksa anak kita untuk belajar menuntut ilmu, jadi dengan paksaan maka mereka akan menjadi malas dan tidak mau. فَلَا بُدَّ أَنْ تُحَبِّبَهُمْ. Jadi harus kita berikan mereka pemahaman supaya mereka cinta dengan ilmu. فَهَذَا يُرِيدُ أَنْ يُحَبِّبَ أَوْلَادَهُ بِالدِّرَاسَةِ. Maka orang ini ingin memberikan pelajaran, nasihat kepada anaknya supaya cinta pelajaran. فَوَجَدَ أَنَّ وَلَدَيْهِ يُحِبَّانِ سَيَّارَةِ. Dan ternyata si ayah ini mengetahui bahwa dua anaknya ini sangat menyukai mobil, kereta. وهذه السيارة غالية جدا اسمها فيراري. Padahal kereta yang dia suka ini mahal sekali harganya, yaitu Ferrari. Ana ibni بنفس الوقت منذ كان صغيرا كان يقول لي هذه السيارة نوعها كذا وهذه نوعها كذا مغرم بالسيارة. Masya Allah, dahulu anak beliau yang masih kecil sudah tahu ini namanya kereta ini macam ini namanya ini, jadi sudah tahu jenis-jenis kereta. فربما ابنك يعرف ويتمنى ان يكون عنده سياره. Dan mungkin anak kita pun demikian, dia suka dengan kereta-kereta itu dan ingin memilikinya. فقال لهما هل تحبان ان تشتريا سياره فيراري ولدان صغيران هل تحبان ان اشتري لكما سياره فيراري. Maka si ayah mengatakan pada anaknya, apakah kamu suka apabila aku membeli untukmu kereta Ferrari? ففرح الطفلان. Tentu saja anak itu kemudian bersenang, bergembira. فأخذهما إلى شركة السيارات فيراري وغيرها. Maka diambillah kedua anaknya itu ke syarikat sayar, syarikat kereta Ferrari dan lain-lain. فقال لصاحب الشركة ولداي هؤلاء الاثنين يريدان أن يشتريا سيارة فيراري. Maka si ayah menceritakan kepada pemilik syarikat itu, ini kedua anak saya ingin membeli kereta Ferrari. فصاحب الشركة نظر هكذا الولدين سيشتريان يعني كيف. Maka si pemilik syarikat itu bertanya, anak kecil mau beli Ferrari macam mana? ففهم ما هو مقصود الأب. Tapi si pemilik syarikat ini paham apa maksud ayahnya. فعامل الطفلين كأنهما كبار وفعلا يريدان أن يشتريا سيارة. Maka pemilik syarikat ini memperlakukan kedua anak itu seolah-olah mereka sudah dewasa dan sudah besar. فأخذ لهم مفتاح إحدى السيارات وفتح الباب قال اجلسا جربا السيارة أولا. Maka si pemilik syarikat mengambil sebuah kunci dan kemudian membuka salah satu kereta dan kemudian mencobanya. فدخل الطفلان إلى السيارة وهما يطيران من الفرح. Maka kemudian dua anak tadi disuruh masuk ke dalam kereta dan masya Allah mereka sangat bergembira sekali. وصارا يتبادلان من يجلس خلف المقود يعمل كأنه يسوق هكذا كأنه يسوق. Ya, dua orang itu kemudian mulai berebut ya siapa yang akan duduk untuk menjadi pemandu. وشغل لهم السيارة هكذا. Kemudian dimenyalakanlah kereta itu. ولكن لا يمكن أن يمشي بها. Tapi tidak mungkin berjalan dengan kedua anak itu. Kemudian ditutup lagi keretanya. Qala a'jabatkuma? Si pemilik syarikat bertanya, kamu suka? Qala jamila jiddan. Mereka bilang, oh, cantik sekali, bagus. Qala baba mungkin tashtari lana? Maka anak itu bertanya, ayah mungkinkah kita membelinya? Qala antuma tashtariyan. Maka ayahnya mengatakan, kalian yang akan membeli. فسألَ صاحب الشركة كم ثمنهما. Maka si anak itu bertanya kepada pemilik syarikat, berapa harga kereta ini. فوجدَ أن السعر يعني لو عاشا طول حياتهما لا يستطيعان أن يدفع. Maka setelah diberitahu harganya, maka mereka baru berpikir bahwa harganya ini sangat mahal, seandainya semua umurnya gunakan untuk mencari uang itu, maka habislah umurnya. Fasyakara sahib syarikah wa kharaj. Maka kemudian pemilik syarikat berterima kasih dan kemudian keluar. Al-an al-waladan yani ghair masrura. Sekarang kedua anak itu sudah mulai tidak senang lagi. Qala ta'ala hatta akhudhukuma ila maktaba ukhra. Maka kemudian dipanggillah anak itu, kemarilah saya akan mengajakmu kepada tempat lain, maktabah. Hadhihi al-maktaba tanzuru bi tawdhif an-nas. Tuwadhifu an-nas, maktab li tawdhif an-nas. Maktab, maktab. Maka diambillah kedua anak itu kepada sebuah pejabat, ya, maktab, ya. Dan di pejabat itu ada pegawai-pegawai di situ. Fa huwa yuridu an ya'rif kam yajib an yakun ma'ash aw murattab ash-shakhs hatta yastati' an yadfa' thaman as-sayyara aw yadfa' kull shahr kam. Maka ia ingin mengetahui berapa gaji yang diberikan kepada pegawai-pegawai itu, supaya dia bisa tahu berapa kali dia harus mendapatkan gaji itu untuk bisa membeli kereta. Fawajada anna alladhi yurid an yashtari as-sayyara yajib an yakun murattabahu 'ali. Maka dia mulai tahu bahwa untuk bisa membeli kereta maka gajinya harus tinggi. Fasa'ala hadha al-maktab qala idza wahid yurid an yatawazzaf wa yakun murattabahu 'ali. Maka yumkin an yakun indahu min ash-shahadat. Maka ia mulai bertanya kepada pemilik maktab tadi, kalau seseorang ingin mendapatkan gaji yang tinggi, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, syahadat atau ijazah seperti apa yang diminta? Qala lahuma yajib an yakun indahu shahada jami'iyyah kabira. Maka si pemilik maktab tadi mulai menjelaskan, kalau ingin gajinya tinggi maka dia harus punya ijazah atau syahadah, yaitu yang tinggi di university. Faqala lahuma idza aradtuma an tashtariya hadhihi as-sayyara yajib an yakuna murattabukuma 'ali wa idza aradtuma an yakun murattab 'ali la budda an ta'khudha shahada jami'iyyah kabira. Maka pemilik maktab tadi mulai berpesan kepada dua anak kecil tadi, kalau kamu ingin membeli kereta tadi maka gajimu harus tinggi, dan kalau kamu ingin gajimu tinggi maka kamu harus punya ijazah atau syahadah yang tinggi juga di university. Falamma raja'a ila al-bayt jalasa ma'ahuma wa qala idza aradtuma an ta'khudha shahada jami'iyyah 'aliyah madha 'alaykuma an taf'ala. Maka mereka pulang, ditanyalah kedua anak itu oleh ayahnya, kalau kalian ingin mendapatkan ijazah atau syahadah yang tinggi di university, maka apa yang harus kalian lakukan sekarang? Al-ithnain qala yajib an nadrus jayyidan. Maka dua anak itu mengatakan, kami harus belajar dengan sungguh-sungguh. Wasala ila ma yurid. Sampailah tujuan ayahnya tadi, yaitu ingin memberikan motivasi kepada anaknya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Faqala lahu ba'da dhalika abna'i al-ithnain kana da'iman al-awwal fil madrasah. Maka ayahnya itu bercerita, dua anak saya ini kemudian setelah itu menjadi juara terus di sekolahnya. Fashab sa'ala hadha al-ajuz hal ishtaraya ba'da dhalika Ferrari. Maka kembali ke cerita tadi, dua orang laki-laki di pesawat tadi, si anak muda tadi yang diceritakan oleh orang tua bertanya kepadanya, apakah akhirnya jadi membeli kereta anak itu? Qala wahid ishtara Ferrari wa thani ghayyara ra'yahu yurid ghayr model jadid. Maka si kakek tadi mengatakan, anak saya yang satu memang membeli Ferrari, tapi yang satunya lagi dia ingin model yang lain yang baru. Madha madha ghayr Ferrari mumtaza jiddan madha? Apa selain Ferrari yang bagus kereta? Lamborghini. Lamborghini. Lamborghini. Ya. La budda talama ta'rif hadha la budda na'khudhuka ila syarikat as-sayyarat. Fa bidzalika ta'limul walad laysa bisuhulah. Jadi mengajari anak-anak itu memang bukan perkara yang mudah. Tu'allimuhu li ajli ad-dunya wa tu'allimuhu li ajli al-akhirah. Jadi kita perlu mengajari mereka bagaimana mencari dunia dan juga bagaimana mencari akhirat. Wa ha'ula'il awlad hum amanah indaka. Dan anak-anak ini adalah amanah buat kita semua. Wa anta alladhi sataqtufu ath-thamara. Dan kita pula nanti yang akan memetik buahnya. Nas'alullah azza wa jalla an yaj'ala abla'ana salihin wa muslihin wa an yaj'alana aydan minal muslihin wal hadin al-mahdiyin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.